Mas Agus, itu yang diminum segar dingin madu ya mas? Iya. Aku boleh minta mas? Boleh, boleh. Udah 3 hari sakit tenggorokan, sariawan, sampai susah ngomong begini. Oh iya? Seharusnya aku minum segar dingin madu ya mas? Iya, harusnya selalu sedia di rumah. Saya itu kalau cuaca udah gak bener, panas, hujan, panas lagi, wah udah, antisipasinya minum segar dingin madu. Bener mas, musim begini langganannya penyakit. Oh iya. Gampang mampir di tubuh kita. Itu orang rumah pada kena mas. Nah, segar dingin madu punya 1000 mg vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Insya Allah, daya tahan tubuh meningkat. Wah, khasiatnya banyak tuh mas. Oh iya, alang-alangnya meredakan panas dalam, jeruk nipisnya meredakan radang tenggorokan, plus ekstra min yang segar di tenggorokan. Yowis, tak minum segar dinginnya mas. Stamina tubuh tak selamanya tangguh. Minum segar dingin madu dengan 1000 mg vitamin C. Jaga daya tahan tubuh, panas dalam, jauh.